بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام وجعلها تذكرة لمن شاء أن يتذكر أو أراد شكورا من الأنام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من تعبد وقام وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya dan karunia-Nya yang maha agung. Kita diberi kesempatan di tahun ini kembali masuk di bulan Ramadan. Bulan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda. Dan di dalam bulan ini ada kewajiban seorang muslim dan muslimah yang merupakan salah satu dari rukun keislamannya, kewajiban berpuasa. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, kita kedatangan tamu yang mulia, sebuah bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan, suatu musim yang semerbak dengan keindahan dan pintu-pintu ibadah menuju kepada sorga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di kesempatan ini perlu saya ingatkan beberapa hal terkait dengan mensyukuri nikmat yang agung ini. Yang pertama adalah hendaknya kita selalu mengingat maksud dari penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Tidak pula aku menghendaki mereka memberi makanan untukku. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha memberi rezeki. Dan Dialah yang maha memiliki kekuatan lagi maha kekal, maha sempurna. Maka ini adalah tujuan dari penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas ibadah inilah seluruh nabi dan rasul, ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan selalu beribadah, berdoa dengan penuh harapan dan rasa takut, dan mereka sangat khusyuk kepada kami. Dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah firman, "Balillaha fa'bud wa kun minasy syakirin." Bahkan hanya kepada Allah hendaknya engkau beribadah. Dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemput. Maka kedatangan bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita semua membangun ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengetuk pintu-pintu ketaatan dan menelusuri manazilul ibadah, maqamat al-ubudiyah, tingkatan dan kedudukan-kedudukan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur terhadap suatu nikmat adalah kewajiban yang besar. Apalagi seorang diberi nikmat dengan sebuah nikmat yang sangat agung, penuh kebaikan dan keberkahan di dalamnya, seperti kedatangan bulan Ramadan ini. Maka kewajiban kita semua adalah selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita terhadap nikmat ini. Dan selalu merenungi dengan hati kita dan mengakui keagungan dan kebesaran nikmat ini. Dan yang terpentingnya, bagaimana kita gunakan Ramadan ini dalam hal yang tercatat sebagai kebaikan untuk kita semua. Jangan sampai Ramadan berlalu bersama kita, tapi tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan, dan tidak diampuni dosa-dosa. Karena itu adalah sifat orang-orang yang merugi, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu abdin dakhala alaihi ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang Ramadan masuk terhadapnya, kemudian Ramadan itu berlalu dan tidak diampuni untuknya. Iya. Hendaknya seorang hamba selalu memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang bersyukur kepadanya, menggunakan nikmat-nikmat pada tempatnya, menggunakan nikmat dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian yang ketiga, bulan ini adalah bulan kesempatan untuk kita semua untuk al-jid wal-ijtihad, bersungguh-sungguh dan selalu bermujahadah, membangun semangat, menata kesungguhan untuk menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali seorang hamba punya kesungguhan di dalam menjalankan ibadah, pasti Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap kami atau dalam ibadah kepada kami, pasti akan kami tunjukkan untuknya jalan-jalan kami. Iya. Maka kesungguhan itu adalah suatu hal yang dituntut bagi seorang hamba di dalam bulan ini. Bulan ini terbuka di dalamnya berbagai kesempatan. Ada puasa di siang hari, kemudian ada sholat malam, dan dipenuhi dengan zikir dan mengagungkan Allah. Bulan ini adalah bulan membaca Al-Quran, bulan seorang menegakkan zikir kepadanya, bulan seorang membenahi akhlaknya, menata jiwa dan kepribadiannya, bulan yang di dalamnya terdapat anjuran untuk berdermawan, untuk berbagi dengan sesama, bulan yang telah dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kekhususan ibadah dan ciri-ciri amalan. Dan seluruh hal ini bagi siapa yang ingin meraih kebahagiaan, keberuntungan dan pengampunan dosa di dalam bulan ini, diperlukan kesungguhan, diperlukan kesungguhan agar supaya dia meraih apa yang diharapkan dari kebaikan dan dari perkara yang mendekatkannya kepada sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita selalu membangun keikhlasan, dan ini adalah hal yang keempat, bahwa ikhlas itu adalah hal yang penting dalam setiap ibadah, dan buah dari ikhlas ini sangatlah indah bagi seorang hamba. Di belakang keikhlasan itulah yang membangun ibadah, mempercantik dan memperluas ibadah tersebut, dan keikhlasan inilah yang menyebabkan ibadah itu memberikan pengaruh untuk seorang hamba di dalam kehidupannya, pada dirinya, pada keluarganya, dan pada masyarakatnya, di kehidupannya di saat itu maupun di masa yang akan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan kepada kita semua taufik dan rahmatnya, dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan di dalam bulan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua keteguhan di atas peribadatan kepadanya, untuk selalu bersyukur dan berzikir di dalam mengingatnya. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang meraih surganya di dalam bulan yang mulia ini, tergolong dari hamba-hambanya yang dijauhkan dari api neraka. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin.